Dadeng heu, kau pikir lagi, stop lupa diri. Sampai mana tetap sayang kau cari. Kau pukul Lisa sayang kau senang. Sapali hafal sayang tahu cara kau senang. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia. Bagaimana pasti kau cari saya, kau takkan lupa saya. Saya suka pegang harga diri lapis pelis. Kau pemanja goyang lidah sambil angkat alis. Mau setelan jurus remote andalan apa bilang. Kalau bosan kasih tahu kau pucara yang menghilang. Sejauh apa kau melangkah tapi tetap ada saya dan kau akan kembali. Kau puslah kau puskak sasu hafal mati. Sampai cara kas nyaman pun cuma saya saja yang mengerti. Yeah, cinta ni kau punya untuk seutuhnya. Cari sampai di mana tetap sami kau puruma. Semuanya indah tinggal ikut kau pusuka. Mana jalan yang kau pilih semua bebas dan terbuka. Kau mau cari yang bagaimana? Kak deleng sayang koi main apa eh. Mau tampeleng tapi siyo sopu sayang eh. Aku busuk satau, kupu kartu satau. Kupikir baru bagaimana kalau ada hijau. Kau cari kalau memang ada yang seperti. Sayang selalu sayang dan paling mengerti. Aduh kau jahat patah sapu hati. Pigi-pigi kau mau kupu kartu. Mau bagaimanapun tetap kau minta ampun. Tuhan suh menuntun kupu sayangan pun. Siapapun tra bertahan kupu. Ku ego beruntun, tanya dong pasti bilang kau wanita beruntung. Bunuh sapu hati demi kau kesenangan. Tanah tipu tapi jangan kau bikin tinggal kenangan. Tak ada pada gerimis, pasang surut hubungan. Sapu yang selalu melengkapi tiap kekurangan. Ku mau cari yang bagaimana? Cari yang bagaimana? Ku mau dapat juga.